Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jemaah semuanya disampaikan usia sekali lagi ke bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan iman yang terpilih untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa di bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah ya karim al-Rahman, Allah Al-Quran, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Seorang pramugari bersuamikan orang barat. Satu hari, entah apa yang terjadi pada pramugari ini, dia ingin sekali pergi haji. Setelah selama ini hidup tanpa agama yang jelas, rumahnya berhiaskan botol-botol minuman keras, hidup menjalani apa yang cocok bagi apa dan orang sini saja. Sampai satu hari, entah apa yang terjadi sama dia, baru turun dari pesawat, kemudian naik bus ke Madinah. Ketika hendak menapakkan kaki di Madinah, tiba-tiba perempuan yang pingsan tak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit. Hari pertama tidak sadarkan diri, hari kedua juga belum sadarkan diri. Sampai ketika jemaah berangkat ke Mekah, dia pun kemudian dibawa ke Jeddah, belum dalam keadaan sadarkan diri. Sampai akhirnya pengurus jamaah ini ditelepon oleh rumah sakit bahwa si pramugari ini sedang siuman. Ternyata selama masa pingsan itu dia mengalami siksaan yang amat dahsyat di alam bawahnya. Maaf, bagian tubuh di dadanya dijepit api sampai terbakar hangus. Dan dia melihat itu copot dari tubuhnya. Dia merasakan sakit yang sangat besar. Palanya yang tidak berhijab, rambutnya yang tidak berkerudung itu seperti digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, padahal dia tidak pernah membaca Al-Quran dan Sunnah. Rambutnya ini berubah menjadi siksa bagi dirinya. Yang seharusnya menjadi mahkota bagi dirinya, ini bagian paku-paku panas yang menancap di kepalanya. Ia melilit lehernya dan menggantung diri. Rambut ini menceritakan bahwa tidak ada jeda. 24 jam dia selalu dalam keadaan disiksa. Sampai dia kelaparan. Malaikat yang mengetahuinya kemudian menyodorkan makanan seperti buah-buahan, namun tidak ada isi. Bagian luarnya buis. Rasa lapar yang sangat memaksa dia memakan dengan penuh spekulasi. Yang penting apa? Sebagaimana kehidupan waktu di dunia. Yang penting kerja dan mencari makan. Tidak tahu apakah ini membawanya ke surga pekerjaan ini, ataukah pekerjaan ini membawa ke neraka. Yang penting saya harus kerja dan saya harus cari makan. Buah yang disodorkan kepadanya itu tidak ada isi dan hanya ada kulit dan bagian kulit yang berduri semuanya. Dia makan dengan penuh spekulasi, jangan-jangan menunjukkan. Tapi apa yang terjadi? Merobek seluruh kerongkongannya dan membuat bolong semua lidahnya. Panas rasanya mulutnya. Dan yang lebih mencelakakan lagi adalah ketika makanan ini masuk ke dalam perutnya, seperti terkoyak-koyak seluruh pencernaan dalam perutnya. Dari semua layak ini semua dikasih makan dari pohon durian. Bau busuknya luar biasa katanya. Setelah itu dia merasakan haus. Dalam keadaan tidak sadarnya itu, betul-betul dia katakan bahwa saya tidak pernah diberi waktu sedikit pun dari sisanya alam pedingin. Dalam hausnya disodorkan kepadanya minuman yang terbuat dari nanah yang sangat busuk. Sekali lagi dia berspekulasi. Dia pada situasi seperti yang dia rasakan di dunia. Dia haus dan membutuhkan makanan. Dan dia haus juga membutuhkan minuman. Seperti waktu di dunia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dia minumlah air nanah. Bau busuknya, rasa enak di lehernya, yang akhirnya menumpahkan kembali makanan duri-duri yang ada di dalam perutnya itu dan merusak kembali bagian tubuhnya. Dia menangis menjerit menceritakan ini dan takut sekali. Dia pergi bersama orang-orang yang ingin berhaji itu hanya punya satu tekad ingin keluar dari masalah. Dia menceritakan tentang sikap kasarnya dan tidak tuntutnya kepada suaminya sehingga hidup masing-masing. Belum lagi cambukan-cambukan yang terbuat dari cambuk api yang sangat panas. Katanya untuk meneruskan cerita-cerita yang sangat menyakitkan, tetapi perempuan ini pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah diterima tobatnya oleh Allah Azza. Salah satu tanda orang yang mendapat hidayah, "Famayyuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Jika Allah hendak memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka dijelaskanlah di dalam dadanya, dilapangkanlah dadanya untuk menjalankan Al-Islam, mencintai Al-Islam. Perempuan ini sesungguhnya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah sebelum dia bertobat. Sehingga mau melakukan ibadah haji. Perempuan ini sebelum dia bertobat sebetulnya sudah diampuni sebagian dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada setitik cahaya kejujuran yang siap menerima kebenaran di dalam hati. Percayalah, sebelum kita bertobat lalu muncul keinginan untuk bertobat, itu berarti Allah sudah memberikan ampunan kepada kita sebelum kita bertobat. Bapak-bapak masih ingat kisah pembunuh Hamzah, paman Nabi SAW bin Abu Thalib, siapa namanya? Wahsy. Wahsy. washing si budak ini adalah budak Hindun. Hindun yang marah pada Hamzah karena Hamzah membunuh suaminya. Di kejauhan, Washi yang ditugaskan untuk membunuh Hamzah, para Nabi SAW yang terdepan dalam membela dakwah Islam, diarahkan tombaknya Washi dari arah belakangnya Hamzah yang sedang bertarung di perang. Hamzah yang sedang sibuk menghadapi musuh di depan matanya dengan gentingan pedang, tiba-tiba terasa panas jiwanya dan lunglai tubuhnya karena ternyata panah tombaknya Washi telah menembus punggung belakangnya sampai ke dadanya. Atas perintah Hindun yang begitu dendam besar, maka dibelah dadanya dan diambil jantungnya Hamzah. Bahkan rusak wajahnya Hamzah. Ibn Abi Thalib, Ibn Abi Thalib, sampai ketika Rasulullah dan para sahabat menguasai kembali kota Mekah dalam satu Mekah, Al-Washi ketakutan. Sebagaimana petinggi-petinggi Quraisy ketakutan pada Rasulullah SAW dengan hatinya yang lembut. Ketika dikumpulkan seluruh penduduk Mekah yang ketakutan karena Rasulullah dan para sahabat masuk dengan kira-kira hampir 100,000 orang dari kalangan laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang yang tak berdaya ini, lalu Rasul berkata kepada seluruh orang Quraisy yang ketakutan itu, "Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira tebakan kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Coba tebak apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Salah seorang dari mereka kemudian berdiri dan berkata, "Aku tidak pernah melihat engkau berbuat zalim. Aku tidak pernah melihat engkau berlaku kasar. Pasti hari ini engkau akan memaafkan kami." Betul. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Antumutulah kau. Hari ini kalian bebas dan merdeka semua." Washi yang sudah kabur lebih dahulu mengarah ke jendela. Konon tidak jauh dari lama kabur dalam keadaan menggigil ketakutan, lalu berkata kepada istrinya, "Aku ingin bertobat, sampaikan kepada Muhammad." Sampai kemudian datanglah istrinya kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Apakah ketika si Washi yang pernah membunuh pamanmu akan bertobat? Apakah diterima tobatnya dan aku akan mengampunkan, memaafkan kesalahan?" Rasulullah SAW mengangguk dan membenarkan bahwa dia akan memaafkan dan Allah pasti akan menerima. Perempuan ini kemudian melapor kepada Washi. Washi masih belum percaya. Selalu itu kamu dan masih ada jalan tambaminya untuk diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia meminta kepada istrinya, "Karena kamu tadi belum jujur bahwa kamu adalah istriku, sekarang kembali sekali lagi kepada Muhammad, katakan kepadanya, kamu adalah istriku dan aku suamimu ini ingin bertobat, ingin meminta maaf." Istrinya kemudian datang kepada Rasulullah dan mengaku bahwa dia adalah istri. Rasulullah tetap memaafkan dan menjanjikan bahwa Allah pasti mengampunkan dosanya Washi. Maka datanglah Washi kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana manusia biasa. betapa bencinya Rasulullah pada awalnya kepada orang ini. Tetapi Rasulullah adalah pembawa wahyu yang maksud ketika menyampaikan wahyu berkata, aku maafkan kamu, Allah pasti mengampunkan dosa-dosa, tapi setelah ini jangan tampakkan wajahmu di depan. Tentu bukan lagi karena kebencian Rasulullah SAW kepada Al-Wahsy yang sudah membunuh pamannya. Ketika Wahsy bertanya dan mencari tahu kenapa Rasulullah tidak ingin melihat wajah, karena aku teringat Hamzah paman saat dia terbunuh di perangku. Aku ingat kebaikannya dan perjuangan yang besar, dan aku ingat juga dalam wajahnya yang rusak, hancur akal. Wahsy adalah orang yang dalam setumpuk kesalahan yang masih belum bisa memaafkan diri. Taubat-taubat dan nasuh. Dia berusaha untuk melakukan ketaatan semampu dia dengan semua kebodohan. Sampai pada akhirnya dia berjanji harus melakukan kebaikan yang lebih besar daripada kejahatan yang pernah dilakukannya terhadap bangsa paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu ketika datanglah masa Musailamah si pendusta Al-Ghazal. Singkat cerita, dia berkata, tombak inilah yang pernah kugunakan dengan cara yang salah membunuh Hamzah, dan tombak ini pula yang harus menghabisi nyawanya si Musailamah, sang pendusta yang mengaku Nabi. Lalu terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap Wahsy, maka terbunuhlah Musailamah. Pernah dengar kisah orang yang telah membunuh sebanyak 99 orang masih berlumur darah di dalam dirinya? Bagaimanapun dia namanya manusia, sebetulnya sadar kalau dirinya telah melakukan kesalahan. Dan bagaimanapun, kalau orang mau sedikit saja membuka akal sehat, kalau seorang hamba mau membuka sedikit saja pintu cahaya di dalam kalbunya, kasih sayang dan kalian Allah melebihi sinar matahari yang menembus setiap lubang. Bahkan ketika lubang hanya sekecil lubang jarum, maka partikel cahaya akan masuk ke dalam sebuah tempat lewat lubang yang kecil di lubang jarum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua keadilan dan kasih sayang bisa memberikan rahmat dan ampunan kepada siapa saja yang mau mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itulah kenapa qabil ashar ya astagfirullah. Zikir yang paling bagus di waktu sahur, apalagi di bulan Ramadan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Orang yang masih didominasi hati keras ini ingin sekali bertobat dan ingin mencari jalan bertobat. Lalu bertemu dengan seorang rahib, aku telah membunuh 99 orang, masihkah aku diterima jika aku bertobat? Rahib ini tidak bersikap bijak. Dia mengatakan, kamu terlalu banyak dosa, tidak ada jalan tobat untuk kamu. Maka rahib ini dibunuh untuk mengendapkan yang ke-100 manusia yang sudah itu. Jangan merasa diri sendiri, dan menganggap orang lain apa. Kalau memang ada kebaikan di dalam diri, jadilah penerang jalan bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Jangan menghabiskan waktu mendampar kegelapan yang ada pada diri orang lain. Nyalakan berterang dengan ketaatan. Bimbinglah orang-orang yang bersalah. Bimbinglah orang-orang yang hendak kembali kepada Allah. Bahkan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong bantu saudara yang zalim agar dia berhenti dari kezaliman. Tolonglah bantu saudara yang mazlum yang dizalimi dan dianiaya oleh orang lain, termasuk orang yang sedang menganiaya dirinya dengan kesyirikan. Sebab kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling dahsyat. Setelah mengenal 100 orang dia, semakin pedih-pedih jiwanya. Seperti gelap pandangannya, seperti tak ada masa depan bagi dirinya. Tapi masih ada kejujuran di dalam jiwanya. Saya ingin kembali. Saya ingin menjadi orang baik lagi. Saya ingin menjadi orang benar. Saya ingin menjadi orang normal sebagaimana mestinya. Kejujurannya ini, walau dia masih diselimuti oleh kebinatangan dirinya yang lebih dominan, mengantarkan dia untuk bertemu dengan salah seorang dari hamba-hamba Allah yang saleh. Percaya, selalu ada jalan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan. Sampai orang ini kemudian bertemu dengan orang yang saleh dan bertanya, masih berumur darah tangan membunuh orang ke-100, aku ingin bertanya kepadamu. Orang baik ini kemudian tidak mendapat kegelapan dan menyalakan lentera jiwanya untuk memberikan cahaya bagi orang yang ingin kembali. Mengecewakan memang punya anak seperti itu. Sejak kecilnya kita besar, kita prioritaskan dia. Banyak anak-anak yang tidak tahu bahwa siang dan malam kedua orang tua itu berbuat yang terbaik bagi anaknya, tapi anak tidak tahu. Banyak anak-anak yang tidak sadar bahwa orang tuanya menyimpan banyak sekali kesulitan, merahasiakan apa yang diderita agar anaknya bahagia. Tapi kadang-kadang yang gelap hatinya ini sering berlaku itu tidak pantas kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu, kalau satu hari anakmu bersalah, sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan, jangan gunakan kata kacamata gengsi di rumah tangga atau keluarga besar. Malu punya anak seperti kamu. Kita itu keluarga terhormat. Ada orang tua yang punya anak karena sulit untuk menerima kenyataan. Tapi anak ini, walau kelihatan mati dalam keadaan sakau, tapi masih ada la ilaha illallah di akhir kematian. Percayalah, tugas kita cuma menyayangi dia. Dia mungkin kalah dengan orang sudah selesai. Seperti orang yang sudah membunuh 100 orang ini. Bagaimana dia harus membayar nyawa? Membunuh satu manusia tanpa alasan yang hak, seperti telah membunuh semua manusia, ini 100 manusia sejak itu. Orang saleh ini kemudian mengatakan, Allah itu maha penerima taubat.

termasuk di dalam kubur, lalu menyadari kesalahannya, melihat maksiat, semua teriak dan mengemis kepada Allah, andai aku diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup, maka aku pasti akan beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Sekarang Anda mendapatkan yang terlebih hebat dari itu semua. Dulu Anda mengatakan mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagiku, ya Allah. Jika harus mencabut nyawa, ampunkan dosa-dosa. Sekarang kita diberi kesempatan sekali lagi untuk masuk di bulan suci Ramadan. Dan tidak ada yang paling indah kecuali ampunan kufurannya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihsanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan penuh perhitungan, maka akan diampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihsanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam-malamnya dengan berdiri untuk salat, rukuk dan sujud dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, jangan-jangan ini yang menjadi kali terakhir bagi Ramadan. Orang-orang seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, betapa indah kalau kita bisa mengakhiri hidup kita dengan surah Fatimah. Allahumma inna nas'aluka min surah Fatimah. Ramadan bulan Qur'an. Ramadan bulan Qur'an. Qur'an adalah siratul mustaqim. Bentangan jalan orang-orang beriman untuk berjumpa dengan Allah dan memasuki surga. Ada kisah orang yang sudah fakir karena cintanya kepada Al-Quran, padahal dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ada kisah Rasul Fatimah, orang yang bertobat karena dia telah sia-siakan usianya selama ini. Ramadan demi Ramadan berlalu, tapi Quran belum menjadi prioritas bagi jiwanya. Seorang laki-laki dari Yaman, kejadian ini di Masjid Nabawi. Dia tidak pandai baca, bahkan tidak pandai tulis. Tetapi dia ingin sekali membaca Al-Quran dan ingin Husnul Khatimah bersama Al-Quran. Setiap dia masuk masjid, dia pegang Al-Quran, tapi tidak ingin mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Tapi dia ingin Quran itu dibacakan untuk dirinya dari seseorang secara khusus, agar dia bisa merasakan interaksi langsung dengan Al-Quran ketika Al-Quran dibacakan oleh orang lain untuknya. Dia cari di antara jamaah masjid yang dalam keadaan lapang, senggang dan beristirahat. Lalu kepada orang itu dia minta dibacakan, terserah berapa saja, tolong bacakan kepada saya ayat Al-Quran, karena sekarang ibu yang terindah untuk didengar bagi telinganya adalah Al-Quran yang hari. Tidak ada yang kurang paling indah untuk disenandungkan di telinganya kecuali Al-Quran. Di antara mereka yang dimintakan untuk membaca Al-Quran, mungkin ada yang menerima dengan ikhlas, ada yang menerima dengan kesal, mungkin ada di antara mereka yang juga memberikan sedikit waktu, tetapi orang yang tidak pernah patah semangat. Sampai satu hari di Masjid Nabawi, ada seseorang yang dimintakan keikhlasan untuk membacakan Quran untuk dirinya. Orang ini pun dengan tulus membaca surah As-Sajdah. Sampailah pembaca ini kepada sujud tilawah di ayat Sirah. Si pembacanya sujud. Orang yang mati dia pandai baca tulis yang bodoh, tetapi ingin surah Fatimah. Ini kemudian juga ikut sujud. Setelah selesai seluruh sujud sajadah, si pembaca atau meski pembacanya kemudian duduk. Dan orang yang mati ini dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan sujud.

lastu bari'an fa'atadir wa lastu qawiyan fa'antasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aku bukan orang yang bebas dari kesalahan, karena itu ya Allah maafkan kesalahanku dan dosa-dosa. Aku juga bukan orang yang kuat melawan diriku, melawan hawa nafsu. Maka tolong aku menangkan aku melawan kejahatan diriku sendiri, hawa nafsu, suka nafsu sendiri, lewat keinginan-keinginan fantasi. Amr bin As menyadari kondisi lemah dirinya, lalu berkata di akhir hayatnya, wala haula wala quwwata illa billah. Sungguh tidak ada daya, tidak ada upaya, dan tidak ada kekuatan kecuali yang berasal dari Engkau yang berikan daya dan upaya kepada. Banyak anak-anak berdosa di ruangan ini kepada keluar kekuatan. Banyak suami berdosa kepada istri, banyak istri berdosa kepada suami. Saudara, kenapa ridhonya suami menyebabkan pintu surga bagi istri menjadi pintu surga bagi istri? Wahai para suami, Anda dalam posisi bahaya di hadapan suami, di hadapan istri. Sejak kecil anak ini dibesarkan oleh ibunya. Anak ini belum saja bisa membahas cinta dan ridho ibunya, kebaikan-kebaikan ibunya, tiba-tiba dia sudah mencintai seorang perempuan yang baru dijumpai dan memberikan sepenuh cintanya kepada perempuan yang belum dikenalnya sepenuhnya, dan dia melupakan cintanya kepada ibunya dan belum sempat membalas cintanya kepada ibunya. Dia sudah mencintai perempuan ini. Suami seperti itu dalam kondisi bahaya, dan itu yang terjadi pada suami wahai para istri. Itulah karenanya kenapa itu suami menjadi pintu surga bagi dia. Sejak kecil ayahnya menafkahi dia, si laki-laki. Dia sekolahkan dan dia kuliahkan, sampai si laki-laki ini jatuh cinta kepada seorang perempuan yang belum sempat membayar utang-utangnya kepada ayahnya, membalas kebaikan-kebaikan ayahnya. Hari ini uangnya yang pas-pasan diberikan kepada istrinya, perempuan yang baru dikenalnya itu. Jadi ini berbahaya, tetapi itu yang harus dilakukan oleh seorang suami. Ibu-ibu, ajaran itu kepada anak. Karena banyak anak-anak yang tidak menyadari bahwa banyak yang disembunyikan oleh kedua orang tua demi kebaikan anak-anak. Banyak yang tidak disadari oleh anak-anak bahwa setiap tetesan doa air mata bapak dan ibunya demi kemuliaan anaknya, tapi anak sering tidak tahu ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita harus bertobat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Forum kali ini di majelis tahun ini memang kami tekankan dengan tema sambut Ramadan dengan tobat. Kenapa? Karena hanya orang-orang

ketika syahadat dimasukkan dengan penuh keyakinan, apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang yang sudah bersyahadat dengan imannya, dia mampu menyelesaikan tekanan-tekanan batin dalam jiwanya dengan imannya, sebab imannya memberikan efek rasa aman bagi jiwanya. Rasa aman yang bagaimana? Dia tahu Allah Tuhan Razak tidak pernah terlambat memberikan rezeki. Dia tahu Allah Tuhan Razak tidak pernah keliru memberikan rezeki. Allah Tuhan Razak selalu persis seperti yang kita butuhkan dalam mendapatkan rezeki. Maka tenang hidupnya dalam mencari rezeki. Orang-orang yang selalu bersyahadat tahu persis bahwa amal salehnya tidak mungkin digantikan oleh orang lain mengerjakannya. Karenanya dia fokus untuk beramal saleh dan dia begitu tamak dalam beramal saleh. Orang-orang yang semakin banyak syahadat di dalam dirinya, maka Islam semakin tamak olehnya. Dia terhindar dari dua penyakit jiwa yang berbahaya, al-khauf wal-hazan, rasa takut dan rasa cemas, fitness dan anxiety. Kalau keduanya ini ada, takut dan cemas ini ada pada diri manusia, maka dia terserang dengan psikosomatik. Berdandan secantik apapun, rontok terus rambutnya. Dikasih terapi apapun, tetap rontok semua dan cepat keriput kulitnya. Selama psikosomatik tidak disembuhkan dari jiwanya. Dan psikosomatik itu dasarnya adalah al-khauf wal-hazan, takut menghadapi hari esok, cemas akibat masalah. Orang-orang yang bersyahadat kepada Allah lapang jiwanya karena dua penyakit ini dibuat dari dirinya. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang membuktikan sholat yang diwajibkan dalam Islam dan dibuktikan dengan zakat, maka lapang jiwanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Coba lihat orang bisnis, coba lihat orang berkarir di dunia ini, sudah dapat 100 juta, mau 1 miliar. Dulu 1 miliar besar, sekarang kelihatan sudah punya rumah satu, mau punya dua. Sudah punya mobil satu, mau punya dua. Dan bekerja terus seperti itu manusia, selalu kurang dan sakit. Dia baru puas nanti kalau mulutnya penuh dengan tanah, matanya tertutup tanah, kupingnya juga memasukkan tanah. Gimana itu? Pasti langsung kubur dia. Tapi orang-orang yang beruntung di dunia ini adalah famai yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kenali esensi diri. Dirimu itu semakin dimasukkan kebenaran Islam di dalamnya, maka semakin lapang dirimu dan semakin lapang pula. Orang-orang yang dibuang dari dirinya penyakit syukur, syukur itu apa? Kepengenan. Kalau dia tidak mau, tidak ada yang bisa mencegah. Kalau sudah dia mencari apa yang dia mau, dia serakah mendapatkan. Dan kalau sudah dia dapatkan, pelitnya setengah mati. Apa namanya itu kalau tiga itu bergabung? Kepengenan, serakah, pelit. Itu namanya syaitan. Yang kalau itu dibuang dari diri seseorang, fa'ulai ta'umul mufliun. Jadi ayat ini kalau kita tidak beri, salah satu indikator orang sukses sesungguhnya adalah yang namanya falah mufliun, kalau sudah terbuat penyakit di dalam jiwanya menurut Al-Quran, yang namanya syukur, kepengenan, banyak anak, panjang anak, serakah dan pelit. Dokter mana membuat tiga penyakit berbahaya? Hanya dengan al-Islam, lewat sholat kamu akan sembuh, lewat zakat dan sedekah, lewat infak dan berwakaf. Dan kalau perlu, saudara-saudara di dunia sekarang sedang membutuhkan yang namanya jihad, ilmu. Tidak cukup hanya dengan zakat infak sedekah. orang-orang di surga butuh hartamu dari lingkup yang besar. Jika kamu ingin dicopot, dibuang dari penyakit yang namanya syahwat itu. Jihad iman. Setelah itu baru kemudian jihad kita. Fahami tabiat dirimu ini. Sebelum saya menjelaskan soal ini, karena banyak manusia tidak kenal siapa dirinya dan bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan diri. Banyak orang ingin bahagia, yang mencari uang. Banyak orang ingin terhormat, yang mencari jabatan. Banyak orang ingin berkuasa, kok yang mencari kedudukan? Ini keliru semua orang ini, karena dia tidak tahu hakikat dunia ini. Itu dunia. Dinamakan dunia, hidupmu ini boleh karena tinggi, karena pendek singkat, dan karena hina dunia itu dinamakan dunia. Walau tak kau tahu dalam dunia, walau sofai okey dalam dunia, matamu begini. Kalau ingin hidup ini sukses, satu kata kunci takwa. Dan takwa itu yang menjadi output daripada semua ramadan itu. La'allahum tattaqun. Lihat dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat. Iman, shiyam, takwa. Iman, siam, takwa. Itu kira-kira flow-nya. Dengan modal iman baru bisa siam. Lewat proses siamlah kamu bisa mendapatkan output yang namanya takwa. Takwa ini kunci pintunya surga dunia. Takwa ini juga kunci pintu surganya akhirat. Coba apa doanya supaya rumah bisa menjadi surga? Apa doanya agar bisa pergi jenat? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya, ini kata kunci. Tadi saya katakan iman, siam, takwa. Takwa ini kunci intinya surga. Ilmu surga dunia, hukum surga akhirat. Yang namanya binti jannah. Rumahku adalah surga. Dari doa itu coba di akhir katanya wa ja'alna lil muttaqina iman. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua yang menjadi teladan takwa bagi anak-anakku, cucu-cucuku dan keturunanku itu, supaya semua orang di rumahku ini menjadi orang bertakwa. Disinilah yang namanya esensinya baiti jannati, bukan beli ini perabot itu, kolam renang, kalau ada spa di rumah, bukan di situ baiti jannati. Itu namanya hari ini bioskop ke rumah di tengah home theater, bukan itu yang namanya baiti jannati. Baiti jannati itu adalah kenangan. Karena ini malah lagi namun problemu, memang kita sedia dari lembut ini. Diwajibkan atas kalian berkuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang juga kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya, wahai orang beriman, kamu dihibur di ayat ini. Kalau sekarang kamu lapar, sekarang kamu haus dalam berkuasa, percayalah, orang dulu juga begitu, bonok. Ini kita sedia dari lembut ini. Tapi pemaknaannya, kalau ini lebih progresif lagi, lebih sesuai. Sebetulnya, dari masa ke masa, setiap manusia dari zaman Adam sampai kiamat butuh yang namanya syariat sholat. Jadi mana, karena kutiba alam dari Nabi Qobikum, saya tidak boleh, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, saya tidak boleh. Berarti sebetulnya dari masa ke masa setiap manusia itu butuh syariat siang. Kenapa? Karena dari masa ke masa setiap manusia pengen sukses. Dari masa ke masa setiap keluarga pengen bahagia. Dan yang namanya sukses, bahagia, tentram, kecukupan itu selalu kata kuncinya adalah takwa. Dan sial adalah sebuah proses yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan kunci sukses yang namanya takwa. Sekarang ini proses. Kenapa sial melahirkan orang-orang takwa yang punya kisah-kisah ini? Ada empat kata kunci. Man shoma ramadhana dan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini prosesnya. Jadi orang-orang yang berani berkata kenapa buah mangga itu dinamakan manalagi? Orang-orang buah mangga manalagi, kenapa dinamakan manalagi? Karena belum kenyang sudah habis, jadi pengen dibuang apa namanya? Seandainya udah dikasih setaruh penuh gitu, masih mana lagi kan? Udah mana lagi sih gitu. Sama kayak dengan saya apa? Kacang panjang boleh bawa pendek-pendek, masih aja namanya kacang panjang, ini sih relaksasi dulu sih kan? Sebenarnya dari awal kalau saya pegang terus, disini, terus coba senyum gitu, relaksasi wajah begitu. Kalau kita sudah sampai pada prinsip di dunia ini, enough what you think it is enough, cukup jika kamu bilang ini sudah cukup. Jujur bahwa kita butuhnya cuma segitu. Kita bisa tinggal dalam satu hari, dalam satu waktu di tiga rumah. Enggak, jadi kita butuh rumah berapa? Satu. Baju butuh berapa sekali pakai? Ya maksimal 3 lah. Kos dalam, luar sama pernah gitu. Terus kalau mati, kayak kapan ada tanggung nggak sih? Ada pernah pesan sama tukang kafannya nanti. Nanti kalau bikin kayak kafan buat gue kasih tanggung kiri kanannya. Kenapa? Supaya bisa bawa kalau mati. Menyadari kondisi-kondisi ini, kejujuran dalam iman ini, ada yang baik untuk selalu jujur. Ada hari di mana orang-orang yang selalu jujur pada keimanannya, percaya pada janji Allah, hanya percaya pada ancaman Allah, sehingga tidak terbawa oleh orang sendiri dengan self-control, dengan kemampuan yang besar, kemampuan sahutnya, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Nah, yang perlu dikendalikan adalah syahwat dan emosi. Di dalam suhu ada senjata yang efektif sekali untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit jiwa yang buat dunia ini menjadi sesak dan sengsara. Di dalam suhu ada kunci sukses bagi siapa saja yang ingin karirnya melintas. Ada yang hebat saya temukan di situ. Menurut saya, maka kedua dari kata kamat ibadah dari Nabi Kobego diwajibkan saum atas kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Maknanya adalah agar kalian harus lebih unggul dengan saum sekarang ketimbang orang masalah. Agar tidak apa? Lebih unggul dari orang masalah. Orang dulu kan ada yang berpuasanya sukses, ada yang berpuasanya tidak sukses. Kalau kita orang sekarang, berarti kan kita sudah dapat pelajaran dari orang masa lalu kan? Mestinya kita harus lebih baik dari orang dulu kan? Rasulullah SAW. Ini soal asbab nuzul surah Al-Qadr. Inna anzalna bihi lailatul qadr. Ada seorang sahabat yang berjiwa unggul datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira saya dan kita umat Islam ini bisa mengalahkan dari Israel nggak sih? Kami tak sama. Ya diantara mereka ada yang selama 1000 bulan ibadah malamnya tidak pernah putus. Ada Bani Israel yang selama 1000 bulannya dalam kondisi jihad siaga 1 tidak pernah putus. Mana mungkin kita bisa mengalahkan ibadahnya Bani Israel yang saat itu? Maka turunlah ayat surah Al-Qadr ini, khairun min al-fisyah. Ada satu malam di bulan suci Ramadan yang kalau kamu beramal saleh di malam yang sengaja Allah rahasiakan itu, artinya jika satu bulan penuh kamu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan dapat. Ya toh? Jangan gambling, jangan seperti para spekulan dalam ibadah. Jangan seperti kaum Ramadhaniyun dan Imam Nawawi, ibadahnya kalau Ramadan di luar Ramadan gak ibadah lagi. Jadi orang yang konsisten, sebab orang yang senantiasa berbuat taat ada 10 keistimewaannya dibanding orang yang tobat dan nasuha. Kalau disampaikan 2 sesi lagi berarti. Tapi kalau tadi sudah tobat dan nasuha, saya ingin katakan bahwa orang yang senantiasa berbuat taat jauh lebih istimewa ketimbang orang yang tobat dan nasuha. Karena tobat tanpa disertakan dengan amal saleh setelah itu, maka menjadi tidak ada gunanya taubat. Baik. Kamu punya malam lagi kami panggil kau. Ada satu malam kamu akan menjadi manusia kumpul di muka bumi yang lebih baik amalnya daripada amal 1000 bulan. Dan itu setelah kamu kondisikan di dalam dirimu dengan memperbanyak siang dengan semua atribut-atribut siang dan menghidupkan malam dengan kiam. Dan pada siang harinya juga kontrol emosi dan syahwat. Kalau ini kita jalani dan kita belajar dari sekarang, kan masih ada waktu ya untuk belajar puasa, belajar qiyamul lail lagi, beristighfar di waktu sahur dengan

akan ada gerakan pada Al-Quran nasional sejak bulan Ramadan sampai setelah bulan Ramadan. Saya mencoba melakukan yang mampu saya lakukan bersama tim dan bersama jamaah semua, akan mengadakan gerakan rumah tangga Al-Quran seluruh Indonesia. Setelah Ramadan dari Makassar kami ke Denpasar dan setelah itu keliling seluruh Indonesia, akan meresmikan rumah-rumah wakaf, rumah-rumah untuk wakaf pada Al-Quran. Di dalam rumah wakaf itu akan ada 10 produk layanan Al-Quran kepada umat secara gratis. Bagi jemaah, saya Bakhtiar Nasir sedang mengajak yang mau berwakaf untuk membuat rumah dalam Al-Quran minimal di 5 titik, di 5 wilayah di Jakarta ini. Mudah-mudahan tanah dan bangunan yang jemaah wakafkan untuk Al-Quran saya akan tempatkan satu-satu di sana mengajarkan seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran dan untuk kemudian kita kembangkan kita berdua rumah ini untuk kembali kepada Al-Quran kering. Bagi yang punya rumah misalnya ingin diwakafkan terutama di 5 titik wilayah untuk kita jadikan sebagai pusat rumah dalam Al-Quran, bisa berhubungan dengan saya langsung atau dengan manajemen di Tebet di halaman Quran Ecology Center. Dan kita juga punya banyak kegiatan yang ingin bergabung selain memberikan makan bagi orang berpuasa di program Mayatul Rahman, kita akan memberikan makan 300 orang di setiap titik, di 30 titik di Jabodetabek ini, dan setiap titik punya Rp10.000 kita beri makan. Nah bagi yang ingin menyumbang nanti tidak harus dengan uang. Misalnya ada yang dalam bentuk natura ingin bikin kurma atau air kemasan gelas atau biskuit misalnya yang tahan basi untuk kita bagikan yang biasanya dinikmati orang berbuka puasa, maka boleh dalam bentuk natura. Jadi langsung kirimkan saja dalam bentuk barang ke tempat. Terakhir, saya juga mohon doanya, mudah-mudahan program Gerakan Nasional Dalam Al-Quran Indonesia yang di bulan Juli nanti saya akan konferensi di Qatar di Doha pada tanggal 2 sampai tanggal 4 menambah semangat baru dan ilmu baru karena kita membangun jaringan ulama internasional dan sebagai pendiri lembaga pada Al-Quran internasional dan sebagai pendiri pula di Indonesia ini di mana saya diamanahkan sebagai ketuanya lembaga pada Al-Quran Indonesia untuk membangkitkan semangat umat kembali kepada Al-Quran lewat program namanya pada Al-Quran. Akan saya buatkan website-nya juga khusus untuk lembaga dalam Al-Quran ini sehingga umat bisa update. Dan mohon-mohonnya juga memang rencananya di bulan Ramadhan nanti sekitar 30 hari lah sebenarnya untuk biar CDI mungkin bisa, kalau kan berjumpa langsung silakan bisa dinikmati di sana. Dan program sahur 30 hari di TV1 dari jam 3 sampai jam 4 kita bisa berinteraksi, maksud saya bisa menonton di sana dan ada live. Nah, memang saya anjurkan sebaik-baik kerjaan sewaktu sahur umat TV ya, istighfar yang banyak. Nah, yang terpaksa buka TV boleh lihat jam 3 sampai jam 4 terus dipaksain. Tapi kalau terpaksa harus buka, mau dikasih tahu teman-teman yang suka-suka TV daripada melawak gitu ya. Dan lihat saja jam 3 sampai jam 4 program Indonesia bertadabur di TV1 dari jam 3 sampai jam 4 subuh. Ini saja dan mohon maaf atas semua.